عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah untuk terus-menerus beribadah, melaksanakan segala perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-66. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih dalam pembahasan kitabu As-Salah, bab yang akan kita bahas hari ini adalah bab yang baru. Beberapa pertemuan kebelakang kita membahas bab Al-Adhan wal-Iqamah. Hari ini kita coba bacakan Babut Taharah, bab Taharatul Badan wa-Thawb wa-Mawdi'us Salah. Bab tentang Taharatul Badan, bersihnya badan, bersihnya pakaian, wa-Mawdi'us Salah, dan bersihnya tempat sholat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sucinya badan kita, sucinya pakaian kita, dan sucinya tempat di mana kita sholat adalah syarat sahnya sholat. Itu sudah kita maklumi bersama. Kalau kita ingin sholat, maka kita harus pastikan badan, pakaian, dan tempat di mana kita melaksanakan sholat haruslah dalam kondisi suci. Baik suci dari hadas ataupun suci dari najis. Tentunya kalau hadas kecil wudu kan begitu ya. Hadas besar mandi. Najis, ya najis nanti ada macamnya ya, sebagaimana sudah kita singgung. Ada najis yang sifatnya mukhaffafah, ada yang sifatnya pertengahan atau biasa disebut mutawassithah. Ada najis yang sangat parah, yaitu najis mughallazah. Itu sudah pernah kita singgung. Di sini penulis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkata, taharatul badani wal malbus. Membersihkan badan dan pakaian. Wa in lam yataharrak biharakatihi. Walaupun pakaian itu tidak bergerak ketika dia bergerak. Intinya selama dia pakaian, maka harus kita pastikan bersih ketika kita akan melaksanakan sholat. Jadi taharatul badan, ya, membersihkan badan, wal malbus, dan sucinya pakaian, sucinya badan dan sucinya pakaian. Wama yamassuhuma, dan apa-apa yang disentuh oleh keduanya. disentuh oleh badan dan disentuh oleh kain. Tentunya adalah tempat sholat yang disentuh ya. Jadi yang harus suci adalah badannya, harus suci pakaiannya, wama yamassuhuma, dan yang tersentuh oleh keduanya, yaitu yang tersentuh oleh badan dan pakaian, dalam hal ini adalah tempat sholat. Wa mawdhi'us sholati syartun li sihhatis shalah, adalah syarat dari sahnya sholat. Ya, sah atau tidaknya sholat salah satunya ditentukan oleh tiga hal ini: sucinya badan, sucinya pakaian, dan sucinya tempat seseorang melaksanakan sholat. Ketika mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, min syuruti sihhatis sholah, di antara syarat-syarat sahnya sholat adalah at-taharatu fil badani minal hadathil asgari wal akbar, yaitu membersihkan badan baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil contohnya buang air kecil, buang air besar, kentut, itu hadas kecil. Contoh hadas besar misalnya junub ya, atau misalnya apa berjima ya, lalu suci dari haid ya, selesai dari nifas, ini disebut sebagai apa, hadas besar. Hal ini kata beliau liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kata Allah, idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku-siku, wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, usaplah kepala kalian, kata Allah, dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Lalu Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattaharu, dan apabila kalian berada dalam kondisi junub, fattaharu, maka bersucilah kalian, yaitu dengan cara mandi besar. Wa in kuntum mardha أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط, tetapi apabila kalian sedang sakit atau kalian sedang safar atau kalian kembali dari apa namanya dari ghaid, tempat buang hajat, أو لمستم النساء, atau kalian menyentuh wanita, walaupun terjadi perbedaan ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an mengatakan bahwa menyentuh wanita artinya adalah menyentuh. Artinya menyentuh seperti ini, menurut Ibnu Mas'ud. Adapun menurut Ibnu Abbas, menyentuh di sini artinya al-jima', bercampur. Dan ini tentunya memiliki efek yang terjadi, bahwa Imam Syafi'i misalnya mengambil pendapat Ibnu Mas'ud, maka beliau berkata menyentuh wanita sekedar menyentuh batal. Adapun Abu Hanifah rahimahullahu taala mengambil pendapat Ibnu Abbas, di mana menyentuh wanita, kata beliau, tidak membatalkan wudu. Karena yang dimaksud dengan menyentuh di sini, kata Ibnu Abbas, adalah al-jima'. Ini diperdebatkan oleh para ulama. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Dan kalau kalian tidak mendapatkan air untuk berwudu atau untuk mandi besar, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayammumlah kalian dengan tanah atau debu yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajah dan kedua tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak ingin memberikan kesulitan untuk kalian. Walaki yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan kalian ya dari najis, dari kotoran, dan menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya untuk kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suratul Maidah ayat yang ke-6. Ini jelas ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat bagi orang yang hendak melaksanakan salat agar mereka bersuci baik dari hadas kecil maupun bersuci dari hadas besar. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berada dalam kondisi hadas, hatta sehingga yatawadda, dia berwudu. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, la tuqbal salatu bighairi tahurin, tidak akan diterima, kata Nabi, salat tanpa bersuci. Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan kata bersuci di sini umum, baik itu bersuci dari hadas kecil ataupun bersuci dari hadas besar. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu taharah yang pertama, yaitu taharatu minal hadas. Ya, taharah minal hadas. Adapun yang kedua adalah at-taharatu minan najasah. At-taharatu minan najasah. Bersuci dari sesuatu yang najis, ya. Baik itu yang menempel di badan, atau yang menempel di pakaian, ataupun yang menempel di tempat di mana kita melaksanakan sholat, itu harus dipastikan bersih dari najis. Harus dipastikan bersih dari najis. Hal ini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Mudathir ayat yang ke-4. Allah berfirman, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, dan bersihkanlah pakaianmu, kata Allah. Maksudnya ketika kita akan melaksanakan sholat, pastikan pakaian yang kita pakai bersih dari najis. Bersih dari air kencing misalnya, bersih dari kotoran, dan bersih dari semua hal yang najis. Ya, itu menjadi syarat agar sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ja'at Fatimah binti Abi Hubaisyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Satu ketika datang seorang wanita yang bernama Fatimah bintu Abi Hubaisy. Lalu apa yang terjadi? Dia berkata, Ya Rasulullah, inni mra'atun ustahadu fala athur. Aku wanita yang mengalami istihadah, mengeluarkan darah, dan aku tidak kunjung suci. Afa'ada ussalah? Ya Rasulullah, apakah aku diperbolehkan meninggalkan sholat ya Rasulullah, sedangkan darah tidak berhenti? Ya, telah melewati masa-masa biasanya aku mengalami haid. apakah aku boleh meninggalkan sholat ya Rasulullah? Maka beliau berkata, la, jangan kau meninggalkan sholat. Innama dzalika irkun wa laisa bil haidhah. Itu adalah urat. Darah yang keluar itu bukan darah haid, tapi darah dari urat yang sakit di dalam tubuhmu. Fa idza aqbalat haidhatuki fad'is shalah. Wahai Fatimah, kamu tentunya punya kebiasaan haid, entah itu 6 hari atau 7 hari. Kalau waktu di mana kamu biasa haid itu datang, fada'is sholah. Tinggalkan sholat di waktu-waktu tersebut. Di waktu-waktu di mana kamu biasa haid. Wa idza adbarat. Dan apabila waktu-waktu di mana kamu biasa haid itu telah berlalu. Waktu-waktu di mana kamu biasa haid itu telah adbarat. Telah berlalu, telah meninggalkanmu. Wa fi riwayatin fa idza dhahaba qadruha. Dalam riwayat Nabi berkata, apabila kadar di mana kamu biasa haid sudah berlalu, faghsili ankiddam tsumma shalli. Bersihkan bekas-bekas darah itu yang ada di badanmu, darah haid, maka salatlah. Ini jelas. Faghsili ankiddam, kata Nabi. Bersihkan bekas darah haid yang menempel di tubuhmu. Ini menjadi dalil wajibnya kita membersihkan badan dari najis. Wajibnya kita membersihkan badan dari najis. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita, anna Khawlata binta Yasarin radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Khawlah binta Yasar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, innahu laisa li illa thawb wahid. Aku tidak memiliki pakaian kecuali hanya ada satu. Masya Allah, begitulah dahulu kesederhanaan para sahabah. Aku tidak punya pakaian kecuali hanya satu ya Rasulullah. Wa ana ahidu fihi fa kaifa asna. Dan ada kalanya darah haidku mengenai pakaianku itu ya Rasulullah. Fa kaifa asna'u. Maka apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza taharti faghsilihi tsumma shalli fihi." Kalau engkau sudah suci, artinya sudah selesai masa haidmu, ya cuci, faghsilihi, engkau cuci pakaianmu itu wahai Khawlah binta Yasar. Kemudian kalau sudah dicuci pakaian yang terkena darah haid, sholatlah kamu. Ini lihat, perintah membersihkan pakaian yang terkena darah. Berarti bukan hanya badan yang disuruh untuk bersih. Kalau tadi hadis Fatimah, ya Fatimah itu menceritakan tentang wajibnya membersihkan badan sebelum sholat. Kalau hadis ini menunjukkan wajibnya membersihkan pakaian sebelum sholat. Ya, lalu Nabi Khawlah berkata, fa in lam yakhruj ad-dam. Lalu bagaimana kalau darah itu tidak hilang? Artinya saya sudah berusaha mencuci pakaian itu ya Rasulullah, tapi saya lihat darah itu belum hilang secara total. Maka Nabi berkata, yakfiki ghuslud dam wa la yadurruki atharuhu. Cukup kamu cuci dengan bagus, dengan benar, adapun bekas-bekasnya seperti warnanya itu la yadurruki, tidak ada masalah bagimu. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, itu jelas ya, menunjukkan wajibnya kita membersihkan pakaian, membersihkan badan ya, tapi kita belum dapat ini dalil membersihkan tempat. Dalil membersihkan badan sudah, membersihkan badan dari najis. Dalil membersihkan pakaian dari najis sudah. Sekarang mana dalil membersihkan tempat salat dari najis? Diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, qama a'rabiyun fabala fi fil masjid. Ada seorang Arab Badui yang masuk ke dalam masjid Nabi lalu buang air kecil. Ya, buang air kecil di masjid. Lalu apa yang terjadi? Fatanawaluhun nasu faqalan Nabi da'uhu. Saat itu manusia ingin memberikan semacam pelajaran. Ini bagaimana Anda buang air kecil di masjid, di tempat ibadah. Maka saat itu manusia marah melihat kejadian tersebut. Maka saat itu Nabi berkata, da'uh, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Dia lagi kencing. Biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Wahariqu ala baulihi sijlan min ma'in. Kalau nanti dia sudah selesai buang air kecil, ya, kalau dia sudah selesai buang air kecil, siramlah dengan satu ember penuh yang berisi air. Sijlan min ma. Dalam riwayat, zanuban min ma. Yaitu satu ember penuh yang berisi air. Fa innama bu'ithum muyassirina walam tub'athu mu'assirin. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah dengan membawa kemudahan bagi kalian. Dan aku tidak diutus dengan membawa kesulitan bagi kalian. Ya, aku datang dengan membawa kemudahan. Ya, syariat ini mudah. Ya, tinggal kalian siram dengan satu ember air penuh. Ya, wa fi riwayatin, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Nabi bersabda, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadhar. Ini masjid kan rumah Allah, tempat ibadah. Ya, tidak pantas ada najis dan kotoran. Jelas. Ini jelas menunjukkan bahwasanya, ya, bahwasanya bersihnya tempat adalah syarat sahnya salat yang kita lakukan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus bersih tiga. Satu, badan kita bersih, baik dari hadas ataupun najis. Dua, pakaian yang kita pakai harus bersih, baik dari hadas ataupun najis. Dan yang ketiga, tempat kita harus bersih. Kalau tempat tentunya tidak ada hadas, ya. Yang ada hadas cuman, mohon maaf, yang ada hadas cuman badan saja. Badan ada hadas, ada najis. Kalau pakaian cuman najis saja, ya. Pakaian dan tempat tidak ada hadas. Apakah pakaian ada hadas? Tidak. Dia adanya najis. Apakah tempat berhadas? Tidak. Dia adanya najis. Jadi badan, kalau badan ada dua. Ada toharatu, at-toharatu minal hadas, wat-toharatu minal najas. Jelas, para pemirsa Niaga TV, rahimakumullah. Kemudian, penulis matan Umdatus Salik, yaitu Ibnu Naqib rahimahullah berkata, walau khobadho tarfa hablin. Seandainya ada seseorang yang sholat dalam kondisi dia menggenggam ujung tali. Ujung tali. Dia lagi sholat, tapi dia megang ujung tali begini. Megang ujung tali. Au rabatahu ma'ahu, atau dia ikatkan ujung tali tersebut dengan dirinya, di tangannya atau di kainnya misalnya. Wa tarfuhul akharu muttasilun binajasin, dan ujung dari tali yang dia pegang dan ujung dari tali yang dia ikatkan di kain yang dia pakai sholat itu bersambung dengan sesuatu yang najis. Taruhlah begitu, kalau kita membuat andai-andai, permisalan. Ada orang sholat sambil dia menjinjing kresek yang na'udzubillah di dalamnya ada najis. Ada najis. Misalnya najis na'udzubillah apa? Popok bayi yang basah. Popok bayi yang sudah ada najis di dalamnya. Dia pegang begitu. Ya, dia pegang begitu. Apa yang terjadi? Lam tasih sholatuhu. Lam tasih sholatuhu. Maka sholatnya dianggap tidak sah. Kenapa tidak sah? Coba kita lihat. Li'annahu hamilun limuttasili binajasin. Karena dia membawa sesuatu yang najis. maka seolah-olah ada yang menempel sesuatu yang najis dengannya. Faka'annahu hamilun lahu, maka seolah-olah dia sedang membawa sesuatu yang najis tersebut. Ya. Lalu dikatakan di sini, walau tanajjasa ba'du bisatin, seandainya sebagian dari bisat, apa itu, lantai, atau sajadah bahasa kitanya ya, seandainya sebagian dari sajadah itu terkena najis. Tentunya ini bisa kita bayangkan ya, misalnya masjid, itu kan karpetnya panjang. Seandainya ada satu sisi dari karpet itu terkena najis, ada satu bagian dari karpet itu terkena najis. Fasalla ala maudhi'in tahirin minhu. Kita bayangkan ya, di masjid ada karpet masjid. Kita tentunya kan itu bergambar seperti kotak-kotak sejadah seperti itu. Sejadah sebelah kanan itu ada najisnya dan dia menempel dengan, karena dia karpet kan satu gulungan. Tapi kita sholat di bagian yang tidak ada najisnya. Kata beliau, ya, walau tanajjasa ba'du bisatin, seandainya sebagian dari karpet di masjid itu ada najisnya. Fasalla, kemudian dia sholat ala maudhi'in tahirin minhu, di bagian yang suci dari karpet tersebut. Wataharrakal baki, walaupun bagian yang lain kalau dia bergerak ikut bergerak. Itu contoh yang pertama. Au ala saririn, atau seandainya dia sholat di atas kasur, di atas ranjang. Qawaimuhu ala najasin, yang mana kaki-kaki ranjang itu menginjak najis. Wa huwa yataharraku biharakatihi, yang mana kaki itu akan bergerak, seandainya orang sholat bergerak. Shahhat sholatuhu, dalam dua kondisi ini sholatnya sah. Dalam dua kondisi ini sholatnya sah. Jadi kalau pemirsa Niaga TV misalnya sholat di satu masjid, qadarullah di satu bagian karpet itu ada dikencingi oleh kucing, atau ada kucing buang hajat di situ, kadang terjadi begitu. Tentunya najis. Tetapi kita di sebelah yang tidak najis, walaupun itu satu gulungan, maka itu dianggap suci. Suci di bagian kita sholat, tidak suci di bagian yang lain yang terkena najis. Jelas para pemirsa Niaga TV. Lalu dikatakan di sini, fi surataini, di dalam dua kasus ini, li'annahu la yu'tabaru hamilan li najasatin au li muttasilin biha urfan. Karena secara bahasa tidak disebut sebagai membawa najis. Yang merusak salat adalah ketika dia membawa najis. Baik najis itu menempel di pakaiannya, ya. Jadi dia tidak memegang najis tapi nempel di pakaiannya, ya sama. Baik nempel secara langsung di pakaian atau diikatkan ke pakaian, itu sama saja karena dianggap dia membawa najis. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki poin yang baru di mana beliau berkata, "Ma yu'fa'anhu minan najasati wa ma la yu'fa'an." Hal-hal yang dimaafkan dari najis, dimaafkan itu artinya ada keringanan hukum. Dan hal-hal yang tidak dimaafkan dalam najis. Wan najasatu, najis itu kata beliau, ghairud dam, selain daripada darah, in lam yudrik hatorfun, apabila tidak bisa dilihat oleh mata, najis kalau tidak bisa dilihat oleh mata, yu'fa anha, maka dimaafkan. Najis enggak kelihatan oleh mata. Najis apa itu? Para ulama memberikan contoh, kata beliau, kata para ulama, law waqa'a dzubabu ala najasatin. Contohnya ada lalat hijau yang besar. Dia hinggap di bangkai atau hinggap di kotoran, nauzubillah dia hinggap. Setelah itu dia hinggap di pakaian kita. Itu kan tidak terlihat. Kita bisa memastikan 100% bahwa dia hinggap di bangkai. Dia hinggap di kotoran manusia atau kotoran hewan, lalu dia terbang hinggap di pakaian kita. Itu adalah masuk kategori lam yudrikha torfun yu'fa'anha. Najis yang tidak bisa dilihat oleh mata itu dimaafkan. Wa in adrakaha lam yu'fa'anha. Tapi kalau terlihat artinya ada bekasnya, ada baunya, lam yu'fa'anha, tidak dimaafkan.

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami telah membuka dua layanan. Layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada penelepon yang sudah masuk, kita ingin menyapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Ini Bapak Muzakkar dari Solo, Sumatera Barat. Baik, silakan Bapak Muzakkar. Ini masalahnya Ustaz, ada seorang perempuan, dia haid kadang-kadang sampai satu minggu. Kemudian sesudah satu minggu masih haid. Baik. Dan sampai 15 hari, 2 minggu Ustaz. Baik. Kemudian dia lah mandi, asal sanat, sudah 2 minggu. Kemudian hari yang ke-17 dan ke-18 datang ke mandi haidnya itu. Baik. Bentuknya sama, warnanya sama, baunya sama. Pertanyaan saya, apakah dia berhenti sholat kembali? Apakah dia mandi kembali? Atau terus saja sholat? Atau puasa? Atau dianggap itu terah penyakit? Baik, itu saja. Ini mau keterangan penjelasan Ustaz. Baik, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muzakkar di Solok ya, terkait dengan masalah haid. Allah alam bisawab ya. Jadi disebutkan oleh para ulama bahwa darah haid itu adalah damun aswadun yu'rafu. Dam, darah yang hitam yang dikenal oleh para wanita, baik dari sisi warna ataupun dari sisi baunya. Umumnya kata para ulama, wanita itu berdasarkan hadis Nabi, ya umumnya mereka haid antara 6-7 hari. Artinya kalau mereka haid 6 hari, mereka suci 24 hari. Dan kalau mereka haid 7 hari, maka mereka suci 23 hari. Itu umumnya. Walaupun terkadang ada kondisi-kondisi tertentu yang dialami oleh kaum wanita. Ya ada kondisi. Kondisi di mana haidnya bertambah. Ya. Atau haidnya tidak berhenti. Bertambah atau tidak berhenti. Lalu bagaimana cara menentukannya? Ya. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tadi kita sampaikan dalam hadis Fatimah binti Abi Hubaysh, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza akbalat haidatuki fada'is shalah." Ya, jadi ini keluhannya sama dengan yang Bapak ceritakan. Wanita ini berkata, "Inni imra'atun ustahadu fala athhur." Aku adalah wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah dan tidak kunjung suci. Afa ada ussalah, apakah aku boleh meninggalkan salat? Maka Nabi berkata, "La. Enggak boleh kamu ninggalin salat. Inna madzalika irkun." Karena itu adalah irq, urat yang sakit di dalam tubuhmu. Lalu wanita ini berkata, "Lalu apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah?" Maka beliau berkata, "Idza aqbalat haidatuki fada'is salat." Kalau masa haidmu sudah datang, dalam riwayat idza zahaba qadruha, apabila telah habis kadarnya. Tentunya kalimat kadar di sini mengisyaratkan kepada kita bahwa wanita mengembalikan kepada kebiasaan di mana dia haid. Jadi bulan-bulan sebelumnya wanita punya kebiasaan. Ada yang kebiasaannya 6 hari, ada kebiasaannya 7 hari. Nabi berkata, ya fada is faida akbalat haidotuki, apabila datang masa di mana engkau biasa haid, tinggalkan salat. Dalam riwayat idza dhahaba qadruha, apabila sudah berlalu kadar di mana engkau biasa haid, maka mandilah engkau lalu salatlah. Ya. Lalu bagaimana kalau dia adalah seorang wanita yang belum memiliki kebiasaan? Ya, tentunya bisa dilihat dari warnanya. Bisa dilihat dari warna dan baunya. Ya, artinya dengan warna dan bau itu dia bisa memberikan persangkaan bahwa itu haid. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama maksimal haid. Di mazhab Imam Syafi'i mereka beranggapan bahwa 15 hari adalah masa maksimal seorang wanita haid. Artinya kalau 15 hari dia haid, maka paling minimal dia suci 15 hari. Ada batas minimal. Batas minimal kalau di mazhab Imam Syafi'i mereka berpendapat sehari semalam. Haid itu minimal sehari semalam. Kurang dari sehari semalam itu disebut dengan darah istihadhah. Ya. Lalu bagaimana kalau dia tidak bisa membedakannya? Dia belum punya kebiasaan. Dia juga belum bisa membedakannya. Maka kata para ulama, hendaknya dia mengikuti kebiasaan para wanita di negeri di mana dia tinggal. Artinya hendaknya dia bertanya kepada ibunya, bertanya kepada bibinya, bertanya kepada sepupunya, saudaranya, bagaimana haid mereka, berapa lama mereka haid. Setelah dia tahu berapa lama biasanya wanita di negerinya haid, maka dia mengambil kebiasaan tersebut. Tapi kalau memang sejak dulu, sekian tahun dia misalnya 20 tahun atau sekian tahun, haid dia selalu 7 hari, 6 hari, 7 hari, maka itu dijadikan ukuran. Berarti yang keluar setelahnya, itu disebut dengan darah istihadhah. Sebagaimana tadi hadis Fatimah binti Abi Hubaysh. Begitupun tadi hadis Khawlah. Ya, hadis Khawlah. Walaupun Khawlah ini khusus terkait dengan masalah cara membersihkan darah haid. Allah alam bisawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kalau kita membaca surat panjang dalam sholat tapi hanya beberapa ayat pada tiap rokaat, dan untuk rokaat berikutnya kita lanjutkan ayat tersebut? Apa kita baca bismillahirrahmanirrahim setiap memulai membacanya? Dari Ummu Hafiz di Riau. Allah alam bisawab ya Ummu Hafiz, barakallahu fiqh. Dan para pemirsa Niaga TV semua, bahwa para ulama menjelaskan bacaan bismillah hanyalah dibaca fi awalis surah, di awal surat, fi bidayati surah. Jadi bismillah hanya dibaca di awal surat. Misalnya awal surat Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Ya, atau awal surat tertentu dari Al-Quran itu dimulai pakai bismillah. Tapi kita kalau kita memulai dari tengah, wallah alam biswab, cukup dengan membaca ta'awuz. Berdasarkan firman Allah, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Kalau kamu hendak membaca Qur'an, maka berta'awuzlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dari awal itu dua, ta'awuz dan bismillah. Tapi kalau dari tengah cukup ta'awuz tanpa bismillah. Allah alam bissawab. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ada pertanyaan. Dari siapa, di mana, Pak? Ya, dari hamba Allah di Panglawas. Silakan. Apakah ada perbuatan lain yang menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran? Pahala? Apakah ada? Kepada, Apakah ada perbuatan Nabi atau sunnah Nabi yang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada main? Itu saja, Pak. Iya, terima kasih. Baik. Barakallahu fikum, Bapak, ya. Apakah ada sunnah Nabi menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal? Wallahu a'lam bissawab, ya. Permasalahan ini adalah permasalahan yang menjadi perbincangan para ulama sejak dahulu. Ya. Sebagian mengatakan iya, dia memiliki dasar di dalam sunnah Nabi. Sebagian menganggap tidak ada dasar di dalam sunnah Nabi. yang menganggap ada dasar dari sunnah Nabi, mereka berpendapat bahwa di dalam sunnah Nabi banyak sekali amalan-amalan yang boleh dimaksudkan untuk orang yang sudah meninggal. Contohnya adalah doa. Contoh yang lain adalah sedekah. Contoh yang lain adalah boleh menggantikan puasa. Contoh yang lain adalah boleh menggantikan umroh dan haji orang yang sudah meninggal. Ya, ketika mereka sudah sanggup tapi mereka keburu meninggal, membadalkan. Maka sebagaimana boleh meniatkan, mendoakan, memohonkan ampun, lalu tadi sedekah, puasa, ya, Rasulullah berkata, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal punya hutang puasa, maka keluarganya menggantikan puasa tersebut. Begitupun haji. Ya Rasulullah, ibuku meninggal, dia ingin berhaji. Apakah aku harus menunaikan haji tersebut? Maka Nabi berkata, seandainya ibumu punya hutang kepada manusia, kamu bayar tidak? Maka wanita ini berkata, betul ya Rasulullah. Maka dikatakan hutangnya kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Bahkan hutang dalam arti uang itu bisa dibayarkan walaupun bukan dengan kerabat. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa Nabi apabila hendak menyolatkan seseorang, Nabi bertanya, punya hutang tidak? Kalau dikatakan punya hutang, maka Nabi tidak mau menyolatkannya. Satu ketika ada laki-laki yang punya hutang, Nabi tidak mau menyolatkannya. Lalu ada sahabat yang bernama Abu Qatadah, kalau saya tidak salah, berkata, ya Rasulullah, aku yang akan membayarkan hutangnya. Padahal tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Maka Nabi membenarkan perbuatan tersebut. Ini dalil Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibnul Qayyim, dan lain sebagainya, yang meyakini bolehnya menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada orang yang sudah meninggal. Ya, dan mereka pun berdalil dengan hadis Abdullah ibni Amr ibnul As, kalau saya tidak salah, yang berwasiat agar membacakan penutup surat Al-Baqarah apabila selesai dikuburkan. Apabila beliau nanti selesai dikuburkan, beliau berwasiat agar dibacakan penutup dari surat Al-Baqarah. Adapun dalil para ulama yang mengatakan tidak akan sampai, dalil Quran, mereka berdalil dengan ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a, sesungguhnya seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang mereka usahakan saja, apa yang mereka kerjakan. Begitupun dalil idza mata bunu adam, apabila anak Adam sudah meninggal maka terputuslah amal ibadahnya kecuali tiga, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang mendoakan. Dan dalil-dalil yang lain. Mereka pun berdalil misalnya tidak pernah Nabi secara khusus menghadiahkan pahala bacaan Quran untuk orang yang sudah meninggal. Ini perdebatan di kalangan para ulama. Saya cenderung kepada pendapat yang pertama. Ya, setelah saya baca kedua pendapat ini, saya cenderung kepada pendapat yang pertama. Tetapi tentunya bukan dalam bentuk kita membuat ritual khusus. Apalagi dikaitkan dengan jumlah hari. Hari ke-7 atau hari yang ke-100 atau hari yang ke-1000 dan lain sebagainya, tidak dikaitkan dengan waktu. Tapi sekedar seorang anak mengingat ayahnya, lalu dia membaca beberapa ayat, lalu dia katakan, ya Rob, seandainya pahala, seandainya bacaan Quranku ini ada pahalanya, aku niatkan untuk ayahku atau untuk ibuku misalnya. Allah alam bisawab, saya cenderung kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat bolehnya perbuatan tersebut. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Rimbo, ya, di Jambi. Saya marbot musola, apakah menjadi dosa saya apabila ada najis di musola yang saya lupa membersihkannya? Lupa. Lupa tidak ada dosa. Ya. Di antara dosa yang ya, di antara perkara yang dimaafkan adalah lupa. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami karena kami lupa. Ya, lupa itu dimaafkan. Bahkan orang ninggalin salat karena lupa dimaafkan. Man nasiya anis shalah falyusalliha idza dzakaraha. Apabila kalian lupa mengerjakan salat, ya kerjakan saat kalian ingat, artinya tidak berdosa. Allah alam bissawab. Ada Ummu Khadijah di Tebing Tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu. Naam Ustaz, begini Ustaz. Ompol anak ya Ustaz ya, yang sudah kering, mengering bekas ompol anak. dan juga Pemkes yang dia BAB di situ yang kecilnya. Jadi waktu kita angkat, kita bawa ke kamar mandi, kita gendong. Apa itu juga termasuk mandi situ tadi yang membatalkan wudu juga ya Ustaz? Baik, popok-popok bayi. Sama juga bekas ontomnya, kadang ada yang di sofa udah mengering gitu Ustaz. Iya. Terus ini Ustaz mau bertanya, seorang wanita yang sudah terbiasa menjaga wudunya akan Ustaz, ketika dia sedang berhalangan berhadap itu tadi, apakah dia tidak perlu menjaga wudunya Ustaz? Baik. Syukran atas Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah lah bisa popok bayi, baik yang basah ataupun yang kering, kalau memang sudah ada kencing yang diserap oleh popok tersebut, dia najis. Popok bayi najis, ya. Tapi ya kalau popok bayi yang belum dipakai, dia suci. Tapi kalau sudah dipakai, lalu si anak kencing, itu najis. Ya, oleh karenanya hati-hati, kalau kita lagi sholat, kita gendong bayi, ya, dia pakai popok. Ya, dia pegang kan, ya, seperti membawa najis. Kalau kita pahami perkataan Ibnu Naqib, beliau cenderung berpendapat tidak sah sholatnya. Karena kita menggendong atau membawa sesuatu yang najis. Itu yang pertama. Ya. Jadi, lalu bagaimana sudah kering popoknya? Ya, masih ada najisnya di dalam, walaupun dia sudah kering. Tapi tadi ada satu permasalahan yang disinggung, batal tidak wudunya? Wudu tidak batal. Menyentuh najis tidak membatalkan wudu. Ini harus digarisbawahi. Menyentuh najis tidak membatalkan wudu. Ibu sudah berwudu. Ibu sudah berwudu. Lalu ibu tidak sengaja atau sengaja menyentuh kotoran, ya karena ibu ingin membuang apa popok ke tempat sampah, ibu memegang bagian kotoran tersebut. Ibu cium ada baunya. Batalkah wudu ibu? Tidak. Tapi ibu wajib membersihkan najis itu. Maka harus dibedakan antara hadas dengan najis. Kalau hadas diangkat dengan wudu atau mandi. Tapi kalau najis dibersihkan. Ya, najis dibersihkan. Oleh karenanya najis tidak membatalkan wudu. Keluarnya najis, betul dia membatalkan wudu. Tapi ketika najis keluar, lalu seseorang istinja, ya, dia harus berwudu lagi untuk mengembalikan kondisi suci. Ya, jadi najis itu tidak membatalkan wudu. Ya, jadi kalau ada najis kita pegang, kita bersihkan, tangan kita najis, lalu kita akan sholat, cukup kita bersihkan tangan kita. Setelah itu sholat tanpa harus mengulang wudu karena najis tidak membatalkan wudu. Allah Alhamdulillah. Adapun masalah menjaga wudu, ya tentunya kalau ibu memang biasa menjaga wudu, ketika datang haid ya diberikan kemaafan, ya diberikan kemaafan. Dan haid adalah hadas besar. Haid adalah hadas besar. Jadi ibu tidak perlu berwudu lagi. Ya, kalau memang sedang hadas besar. Tapi Ustaz, apakah saya dapat pahala? Dapat pahala. Ya, ketika kita biasa melakukan kebaikan lalu kita tidak bisa melakukannya dikarenakan ada uzur, kita dapat mendapatkan pahalanya. Allah alam bisa. Ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Abu Naf'an? Alhamdulillah, sehat. Allah yubarik. Baik. Ini Ustaz mau nanya nih. Anak kemarin ini safar ke Terang, dari Bogor. Yang anak tanyakan kan yang anak pahami Nabi itu dalam safar itu tidak meninggalkan sholat sunnah dua. Yang pertama sholat sunnah witir, yang kedua sholat sunnah qobliyah subuh. Baik. Nah, yang anak tanyakan ini masalah witir, supaya ada pemahaman ini. Ini cukup 3, apa 5, apa 7, apa 11, apa termasuk itu 11 juga apa yang ganjil-ganjil termasuk witir, apa emang yang genapnya yang dibilang jadi gimana atau mana kalau witir itu bukan maksud apa kebas itu termasuk sholat witir gitu, kalau sholat tahajud, sholat tahajud, sholat tarawih apa paham maksudnya itu juga. Baik. Yang anak tanya ini bilangan ini berapa, yang dibilang witir ini berapa yang dimaksudkan, itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan safar ini kalau anak sholat di atas kendaraan, di atas mobil, bukan sholat wajib tapi sholat sunnah. Nah, ini bentuk ruku sama bentuk sujudnya yang biasa anak pernah lakukan, rukunya seperti rukuk sesok waktu sholat di bukan di mobil di biasa gitu, artinya biasa rata pundak gitu, begitu juga sujud lebih rendah daripada rukuk. Tapi yang dengar lagi penjelasan cukup menggerak-gerakkan kepala katanya seperti kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Yang pertama witir ya. Rasulullah berkata, salat witirlah kalian 7 rakaat. Salat witirlah kalian 5 rakaat. Salat witirlah kalian 3 rakaat. Fa in khasyya ahadukumus subah falyusalliha rakaatan wahidah. Tetapi kalau kalian khawatir tidak sempat mengerjakan witir dan masuk waktu sholat subuh, maka cukup kalian mengerjakan 1 rakaat saja. Di sini ada opsi 7, 5, 3, 1. Bagaimana cara melaksanakannya? Kata para ulama, kalau seseorang mengerjakan witir 5 rakaat, maka dia sholat sebanyak 5 rakaat dan dia tidak tasyahud kecuali di rakaat yang kelima. Dia witir 5 rakaat misalnya, Allahu Akbar, seperti biasa, ada Fatihah, ada surat, ada ruku, ada itidal, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi, lalu dia bangkit rakaat kedua. Apa yang dikerjakan di rakaat pertama, dikerjakan di rakaat kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Ketika sampai di rakaat yang kelima, dia tasyahud akhir. Dia tasyahud akhir. Begitupun kalau dia mengerjakannya 7 rakaat. Begitupun kalau dia mengerjakannya 3 rakaat. Ya, disebutkan bahwa Nabi dalam perjalanan tidak sholat sunnah kecuali 2. Yang pertama adalah witir dan yang kedua adalah qobliyah subuh. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi tidak melaksanakan sholat sunnah ketika safar kecuali 2, yaitu qobliyah subuh dan sholat witir. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah apa namanya kaifiyah sholat ketika kita safar ya. Ketika di atas kendaraan, apakah harus membungkuk? Wallah alam bisawab ya, semampu kita. Ya, semampu kita. Artinya kalau kita bisa sedikit membungkuk, ya, maka itu bagus. Lalu sujud, lebih membungkuk lagi, itu lebih bagus. Ya, karena dalam kaidah dikatakan, ma la yudrak kulluhu la yutrak kulluhu. Ruku itu rukun. Sujud itu rukun. Ulama sepakat bahwa ruku adalah rukun sholat. Sujud adalah rukun sholat. Artinya harus ada. Maka sesuatu yang tidak bisa kita lakukan secara sempurna, tidak juga kita tinggalkan secara keseluruhan. Artinya, kalau bapak masih bisa menggerakkan badan mendekati posisi sujud, silakan. Walaupun sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan mungkin akan kita bahas nanti di pembahasan sifat sholat, tidak disyaratkan ketika kita sholat di atas kendaraan harus meletakkan bantal atau sesuatu dalam rangka memastikan kening kita nempel di situ. Nggak harus. Jadi nggak perlu kita memastikan, ah saya taruh tas ah supaya memastikan kening saya nempel di tas itu. Nggak. Ya cukup kita pastikan bahwa sujud lebih rendah daripada ruku. Kalau ruku ya lebih di atas, sujud lebih di bawah. Dan itu dikembalikan kepada kemampuan. Adapun dia cuma menggerakkan kepala begini, Allah alam bisawab, tidak, menurut saya tidak. Karena kaidahnya adalah ma la yudrak kulluhu la yutrak kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya, tidak juga ditinggalkan seluruhnya. Allah alam bisawab. Baik. Pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menyentuh kemaluan bayi menyentuh dan membatalkan wudu? Khilaf di kalangan para ulama, menurut pendapat Imam Syafi'i, batal dalam semua kondisi. Batal dalam semua kondisi. Ya. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Berdasarkan hadis, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluan, maka berwudu. Ya, tapi sebagian ulama berpendapat, mereka berdalil dengan hadis innama huwa bid'atu minka, bahwa kemaluan itu bagian dari tubuhmu. Ya, sebagian berpendapat tidak batal. Tetapi kalau kita perhatikan hadis bahwa kemaluan adalah bagian dari tubuhmu, itu konteks pertanyaannya dalam sholat. Ya Rasulullah, saya sedang sholat lalu saya menyentuh kemaluan, batal tidak? Tentunya dalam sholat tidak kita bayangkan menyentuh kemaluan secara langsung, pasti menyentuh kemaluan dengan penghalang, yaitu dengan kain. Oleh karenanya Allah alam bisa, untuk kehati-hatian menurut saya lebih baik mengulang wudu. Allah alam bisa. Pertanyaan keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari hamba Allah di Payakumbuh. Di kampung kami setelah salat subuh ada sekitar 4-5 orang, habis itu ngaji bersama-sama, atau apakah bid'ah atau tidak? Ngaji bersama-sama. Kalau tahsin Quran ya enggak bid'ah. Habis subuh tahsin Quran, ada 5 orang, satu syekh di tengah, 4 membaca ganti-gantian. Ayo coba kamu baca. Maksudnya mengaji apa? Harus diperjelas lagi. Maksudnya mengaji apa? Apakah mengaji Quran sama-sama berganti-ganti? Enggak ada masalah. Bahkan sebaik-baik majelis adalah majelis yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Tapi harus dijelaskan maksud dari majelis itu apa-apa. Berzikir sambil kepalanya goyang-goyang dan lain sebagainya. Ya, ini ya tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tapi maksudnya mengaji-ngaji Quran atau kajian atau apa, ini harus diperjelas lagi. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.